tiba, sendiri aku menyepi. Di langit kamar, bayangmu menjelma, tersenyum padaku, oh manisnya. Aduh kujangku, tambatan hatiku, rindu-rindu aku rindu kamu. Aku di sini, kau di seberang sana, jauh di sudut kota itu. Andai kau dan aku bertemu di sini, walau mimpi bahagia hatiku. Kembali, kembalilah padaku, jangan biarkan diriku sendiri. Kembali, kembalilah untukku, leburkan rindu yang membara di dadaku. Kau idamanku yang ku dambakan selalu, hadir di setiap mimpi-mimpiku. Seberang sana, jauh di sudut kota itu. Andai kau dan aku bertemu di sini, walau mimpi bahagia hatiku. Kembali, kembalilah padaku, jangan biarkan diriku sendiri. Kembali, kembalilah untukku, leburkan rindu yang membara di dadaku. Kau idamanku yang kudambakan selalu, hadir di setiap mimpi-mimpiku. Kau idamanku yang kudambakan selalu, hadir di setiap mimpi-mimpiku.